Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Masih terkait dengan poin yang keempat dari 10 perkara yang membantu kita untuk mendapatkan ilmu yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Ibn Salfiq Hafizahullah. Aunun minar rahmani wa husnu niyatin wa tadarru'un lirabbi wa zaka'u jinani. Yang pertama, memohon pertolongan, bertawakal kepada Allah. Yang kedua, niatan yang baik. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Yang keempat adalah kebagusan qalbu. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, wa yatajannabu mufsidatil qalbi wa amradihi. Mufsidatil qalbi wa amradahu. Talibul ilm, orang mencari ilmu, sepatutnya untuk menjauhi perkara-perkara yang merusak kalbu dan penyakit-penyakit kalbu. Kalbu bisa menjadi rusak, menjadi sakit, menjadi mati. Ini harus dihindari, jauhi. Demikian pula penyakit-penyakit kalbu harus dijauhi. Fa'innaha, karena sesungguhnya mufsidat dan amrad, perusak dan penyakit kalbu, in wujidat fil kalbi, jika ada dalam kalbu, ada dalam kalbu manusia, fa innahu la yastati'u hamlal ilmi, maka dia tidak mampu untuk memikul ilmu, tidak mampu untuk memikul ilmu. Wa in hamalahu la yafqahuhu, dan seandainya pun dia memikulnya, membawanya, maka dia tidak memahaminya. Kama qala Allah ta'ala 'anil munafiqina mardhal qulubi, sebagaimana Allah katakan tentang kaum munafikin, orang-orang yang sakit kalbunya. Orang-orang yang sakit kalbunya. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki kalbu, namun tidak memahami dengan kalbu itu ayat suci Al-Quran, hadis Nabi SAW, tidak memahami dalil dengan benar. Maka sepatutnya bagi pencari ilmu untuk menjauhi perusak dan penyakit kalbu. Apa hal tersebut? Qala wa amradul qulubi naw'an, dan penyakit kalbu ada dua macam, syahwatun wa syubuhatun, penyakit syahwat dan penyakit syubuhat. Qala fasyahwatu, maka penyakit syahwat, hawa nafsu, kahubbid dunya wa malazzatiha, seperti cinta terhadap dunia dan kelezatan-kelezatan dunia. Cinta tergantung kepadanya, lebih mengedepan kepada dunia. Wal insyighali biha, dua, menyibukkan diri dengan dunia sehingga lalai dari tugas utama beribadah kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah. Wa hubbi as-suwaril muharramati, senang, cinta terhadap gambar-gambar yang haram. Ini penyakit syahwat. wa sama'il muharramati, dan mendengarkan perkara-perkara yang haram. Minal aswati wal mazamiri wal ghina'i, mendengarkan perkara-perkara haram, di antaranya suara-suara yang haram, seruling-seruling dan nyanyian. Wa kadzalika an-nadharu al-muharramu, demikian pula memandang perkara yang haram. Ini sekedar contoh. Ya. Hal-hal yang harus dihindari, dijauhi, syahwat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hujibati al-jannatu bil makarih wa hujibatin nar bis syahwat." Bahwasanya surga dilingkupi oleh perkara-perkara yang tidak disenangi, neraka dilingkupi oleh perkara-perkara yang disenangi manusia, syahwat. Baik, jangan dibuka tirai tersebut agar tidak masuk ke dalam neraka. Hujibatin nar bil magari, syahwat perkara yang berat, kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, wasyubuhatu, syubuhat kal i'tiqadatil fasidati, seperti keyakinan-keyakinan yang rusak. Keyakinan-keyakinan menyelisih Quran dan Sunnah. Syubuhat wal a'malil mubtada'ati, amalan-amalan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal intima'i lil ittijahatil fikriyatil bid'iyyati, menisbahkan kepada kelompok-kelompok, sekte-sekte pemikiran bid'ah. Al mukhalifati limaslakis salafis salihi, yang menyelisihi jalannya salafus salih. Keyakinan yang rusak, amalan bid'ah, ya, kelompok-kelompok sesat, di bagian daripada syubhat dan hal-hal yang lainnya, menjauhi syahwat dan syubhat. Qala min amradil qulubi as-saddati anil ilmi aydan, dan di antara penyakit-penyakit kalbu, di antara penyakit-penyakit kalbu yang mencegah seseorang dari ilmu juga, al-hasadu wal-ghillu wal-kibru. Seorang akan terhalang dengan sebab itu, na'udzubillah min dzalik. Yaitu al-hasad, iri, dengki. Saudaranya diberikan ilmu, saudaranya diberikan harta, al-hasad saudaranya diberikan kelebihan yang dia miliki, dia enggak senang, dia iri, dia berharap semoga hilang dari orang tersebut. Al-hasad, iri dengki. Wal-ghil, kedengkian, kedongkolan pada orang lain. Wal-kibir, sombong, angkuh, merendahkan orang lain. Ya, talik nomor satu. Akhraja al-Bukhari mu'allakan an Mujahid rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allak dari Mujahid rahimahullah. La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirun. Tidaklah, ya, mempelajari ilmu, tidak bisa meraih ilmu orang yang pemalu, orang yang, ya, malu, dan orang yang sombong, minder. Nah, tidaklah meraih ilmu, mempelajari ilmu orang yang pemalu dan sombong. Ini syahidnya. Qala wa min mufsidatil qalbi aydan, dan di antara perusak kalbu juga selain dari hal tadi, fudulun naumi wa fudulul kalami wa fudulul ta'ami. Yaitu fudul an-naum. Banyak tidur. Tidur yang berlebihan. Fudulun naum. Di luar hajat. Ya. Tidur yang berlebihan. Banyak tidur. Wa fudulul kalam. Banyak berbicara. Enggak ada faedahnya. Wa fudulul ta'am. Dan banyak makan. Banyak tidur, banyak bicara, banyak makan. Beliau jelaskan di bawah. Dalam ta'liq nomor 1. Qala Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah. Ibnu Rajab al-Hanbali mengatakan dalam Jami' al-Ulum wal-Hikam sebutian halaman 428 cetakan Dar al-Ma'rifah Beirut Tabah al-Ula cetakan pertama. Beliau mengatakan wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan. Sebagian salaf mengatakan kana syababun yata'abbaduna fi bani Israil. Dahulu ada beberapa pemuda gemar beribadah dari kalangan Bani Israil. Dahulu ada beberapa pemuda gemar beribadah dari kalangan Bani Israil. Fa'idha kana fitruhum, dalam sebagian rujukan-rujukan fa'idha kana inda fitrihim. Fa'idha kana fitruhum, katakan yang lain, fa'idha kana inda fitrihim. Tatkala mereka berbuka ya, dari puasa atau ya, makan. Dia dari sini konteksnya adalah masalah berbuka karena mereka gemar beribadah. Tatkala mereka berbuka qama alaihi min qaimun, maka berdirilah di hadapan mereka. Ada orang yang berdiri memberikan nasihat. Faqal, dia mengatakan la ta'kulu katsiran, janganlah kalian banyak makan. Jangan banyak makan. Kenapa? Fatashrabu katsiran, sehingga kalian banyak minum. Jangan banyak makan. Sehingga kalian nanti banyak minum. Efeknya fatanamu katsiran, sehingga kalian banyak tidur, warek, kenyang, ngantuk. Ya. Fatashrabu katsiran, sehingga kalian banyak mendapatkan kerugian. La ta'kulu katsiran, jangan banyak makan. Fatashrabu katsiran, sehingga kalian banyak minum, ya. Kalau enggak banyak minum seret. Karena banyak makan akhirnya harus banyak minum. Fatanamu katsiran, sehingga kalian banyak tidur. Butuh diolah makanannya. Fatashrabu katsiran, sehingga kalian rugi, banyak rugi. Taib, fatajannubu hadhil amradi wal mufsidati salahun lil qalbi. Maka menjauhi penyakit-penyakit tadi, syubhat, syahwat, wal mufsidat, dan perusak-perusak tadi, salahun lil qulub, itu merupakan sebab bagusnya qalbu, bersihnya qalbu, sehingga wadah tersebut siap menampung ilmu, menghafalkannya, dan berpengaruh terhadap anggota tubuhnya, lisannya. Semoga Allah SWT bisa, Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui dan menerima amal kebaikan kita. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.